Tidak masalah, walau punya satu anak, yang penting masakannya enak.

Yeah. feel super robust. You're like someone that might kill your face. Living life as a reality.